kurang. Yen mboten nate salat dahu kok ora tahu tahajud babar pisan, ora perlu dibahas, ora perlu diomong, ora penting. Nyapa barang ora penting kok diomongno. Yuk dilatih. Najan mengrong rokaat kawitane yang namine latihan. Mangke lek pun ngrasake lazat, ngrasake nikmate, rong rokaat niku kurang, iso nambah patang rokaat. Lek pun ngrasake lazat, ngrasake nikmate salat dalu, patang rokaat niku kurang. Wong niku nek iso ngrasakno lazate tahajud nikmate salat dalu, Masya Allah, nikmat. Kelangan tahajud suwengi ngono kuwi lho, ditangisi. Luwih sedih timbangane kelangan duit 100 juta. Sampean sedih ndi kelangan tahajud karo kelangan duit? Hah? Sampeyan ora tau kelangan tahajud wong ora tau tahajud tok. Sing ilang apane kok. Tapi mboten insyaallah lek tiyang mriki apa desane iki? Maru. Oh Waru, subhanallah. Wong desa Waru iki tak tingali insyaallah do kulino tangi dalu. Nggih napa nggih? Wah apa? Oh nguyah. Tangi dalu apa? Nguyah. Bareng nguyah terus? Turune. Ya Allah, berarti wong kene iki ora ono sing cewek. Le bareng nguyah turune kok. Berarti kan gak cewek. Gilani. Ayo-ayo kepet. Gak keroken ngono. Yo cewek sih, le nek sebar cewek nembe turu ra katokan. Iki wayahe udan-udanan akeh orang-orang muda lho ya. Ambok sing praktis nang terus wudu. Eman no Bu, kadung melek kok. Nek mboten uzur lho jenengan nang wudu, nang pakaian rapi, nang salat, tahajud, dikulinake. Masya Allah, alangkah bahagianya ya kalau bisa satu keluarga tahajud semua. Suami tahajud, istri juga tahajud, anak-anak ikut salat malam tahajud. Selesai itu zikir bareng, istighfar, maca Quran liri, doa bersama sampai azan subuh terus jamaah bareng. Ya Allah, alangkah indahnya, alangkah bahagianya. Yo ngono kuwi sing diarani baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Yen dalu niku lho sami melek sak keluarga nindakke tahajud, nindakke qiyamul lail, nang terus maca Quran liri, zikir, istighfar wiridan terus sampai ngenteni subuh. Masya Allah. Lah nek omahmu mung melek bengi delok bal-balan to. Mulane gek ngi Real Madrid kalah. El Clasico 0-3. Aku ndelok no Hong Kong. Halo. Halo. Masya Allah. Bu. Saling membangunkan. Ya. Mungkin ibu bangun duluan. Bapak saya. Mungkin jenengan telaten. Diguga. Biasanya ibu kan luwih gampang tangi nek dalu. Buktinya nek Ramadan kaya sing tangi dalu. Masak nggo dahar sahur kaya bapak nopo ibu. Ibu mulane ibu niku pancen luwih gampang tangine timbang wong lanang. Soale wong wedok kuwi luwih nguyuan timbang wong lanang. Lah kebelet kudu nguyuh gak tangi. Luwih nguyuan wong wedok timbang wong lanang. Wong lanang bolongane ya ming semono. Crit ngono tok. Wong wedok kan yes. Dadi lho kuwi diatur ngoten karo Gusti Allah niku ben panjenengan tangi dhisik terus panjenengan nggugah garwane niku membangunkan suami untuk tahajud niku pahalanya Masya Allah Bu. Sing telaten ya mungkin bapake saya leh nyambut gawe sedina telateni cekel jempolane cek ngono. Nanti selentiki ngono, tangi Pak, tangi atau diodoti. Ayo to ya tangi. Jempol. Apa ini? Nanti ada jempolannya kok urung tangi aja putus asa, sabar, telaten, munggah sidik, plek kentole. Kentole diulik-ulik ngene. Ayo to yang sama nih lo keselopo. Ayo tahajud. Nah, kentol saya urung tangi yo sabar, telateni, munggah sidik, plek dengkul. Dengkul dioyok-oyok. Ya, ayo to yang tangi aku tenang jeding aku arep wudu rawani iki lho. Ayo ter lho. Nek tangi temen ngeter mosok arep ngeter tok kaya melu wudu sisan. dengkul wis dihoyok-hoyok saya urung tangi. Aja mutung. Entek ganjaranmu lah. Yo sabar, munggah sithik plek bubune. Karo diosok-osok ngene. Enggak, kowe iki apa to kok? Engko lek diosok-osok pupune keri rak yo tangi to. Ha pupu sing urung tangi yo sabar, telateni munggah sithik. Kowe kok plak-plek kae. Weteng. Mungkin kok lek dilikitik lek keri rak tangi to. Ngono Bu. Bu. Embo. Bapak nggih ngoten, Bapak, menawi panjenengan sing bangun duluan ya Ibu dibangunin. Yang halus, perempuan itu perasaannya halus. Mah, mama, mah, mah. Ayo, ayo bangun, mah. Mah, wong wedok biasanya rak mek mulet no, digugat. Jam piro iki ya? Setengah telu. Yuk bangun yuk. Golek selantek lho waktune. Ayo mama, kok kayaknya capek banget sih? Kan tadi tandurnya cuma sekedok sih mama. Papa ngerti kok mama tadi habis tandur. Tapi kan cuma sekedok. Aku bangun dong ma. Wadon dikonoke ngono. Ngono aja kok. Eh tangi, tangi tahajud. Ora gelem tahajud maulid kok saduk kentangi kok ora gelem. Aja ngono. Sabar. Nek perlu dilungguhke. Ayo, ayo, ayo sayang, sayang, sayang. Oh, ah. Ayo tadi. Ayo, ayo, ayo. Ah. Wong edok wis lungguh ngono kuwi lho, sik ucek-ucek mripat degak, degak. Dengkulmu pasangan clek es. Templek kene nang kene rangkul nang dibisiki. Ayo tahajud. Engko lebar salat api. Api apa? Ngono. Dilungguhke. Lah sik wegah arep nyang jeding. Yo sabar, Pak. Diangkat. Ayo ayo ayo. Dituntun tekan jeding jak wudu. Nek perlu digendong. Sing ora lemu. Lah sing lemu piye? Glundungke. Ya sekali waktu surprise, kayak Rasulullah kan begitu. Rasulullah itu Pak, setiap mau qiyamul lail itu istri-istrinya dibangunkan semua. Kadang surprise, kasih kejutan. Pakai memercikkan air ke wajah istrinya yang mulia. Tadi jari jemari Rasulullah yang suci itu dicelupkan air ke gelas, kemudian dipercikkan ke wajah istrinya. Piur, piur, piur, ya Allah. Boleh ditiru Bapak, nggawe banyu rong ember ya. Soalnya bojomu ndablek. Apa langsung nganggo selang? Lah wis ngono kok disambung terus salat subuh berjamaah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sak niki prihatin nek ten pundi-pundi nek wayah subuh niku sepi jamaahe. Lek maghrib kalih isak tasik mending tasik lumayan. Soalnya ana wong Islamku sing modele subuh ora salat, zuhur ora salat, asar ora salat. Tapi lek maghrib kali isak ten masjid. Niku jenenge wong Islam sing mereke obat flu. Mik sagrib. Salate mik isak karo maghrib. Nek wayahe subuh lho, ya Allah ten pundi-pundi. Kula mboten ngece ya, sampean tersinggung sak karepmu. Tapi aku wani ngarani ya lek masjid kene iki lho nek wayah subuh, Masjid Waru iki lho nek wayah subuh, okean cagake timbang wonge. Cagake lho 16, wonge mek 3. Sing siji mengi, siji watuk, siji mencret. Ya Allah, ya Allah. Wonge kok umpama ngerti ya. Barokahe, fadilahe, ganjarane salat subuh berjamaah. Niko Kanjeng Nabi lah dawuh, la atauha walau habuan, mereka akan datang jamaah subuh ke masjid walaupun merangkak dari rumah. Merangkak itu bahasa Inggrisnya the berangkang. Komah tekan masjid itu berangkang, ngesot itu budal, mbok ngosek-ngosek kaya iwak lele ra ono banyune ngene. Budal, wong semper-semper tikluk tikluk tikluk umpama ketok ganjarane. Wong setruk iki lho njaluk digotong budal nyang masjid. Ubuh.

Suwendi. Ngojo Suwendi ngono, tapi nek jamake jelas akeh no kene ngono le, Suwendi. Padahal kayak pengajian umum, lagi kan pengajian rapate umum. Pengajian keluarga. Allahumma sholli ala Muhammad. Hoi. Wis salahe sampean, Bu. Akhirnya iku dadi karakter, dadi kepribadian. Mergo ket mulai cilik wis mbok kulinake. Api-api melek mbok keloni maneh, diisik-isik maneh, bubuk nak isik subuh nak, bubuk maneh nak. Mulane saiki sampai gerang. Wi anggere wayah subuh yo ngono kuwi dadine. Terbentuk karaktere. Coba nek sampean kulinake. Engko yo kulino anggere subuh melek sampai esok direm-rem ke ra iso turu wong dibentuk mulai cilik. Bener ya anak melek ngono ku Bu, sampean kudang. Tak kinteng kinteng kinteng, tak kinteng kinteng kinteng jere sapa ora masalah. Lho sik to yo, masak yo masak tapi urusane rungokke sik to ngene iki lho. Ngurung-ngurung kok. Iki yo apa kaitane karo masak iki membentuk karakter anak. Ya Allah. Masa ngudang anak kok sampai 8 jam. Aku ini yakin bojone iki ra ngarah lemu iki. Mesti kuru bojone. Lah anggere ape ngomong wis diemplok. Lagi ngomong amangap diemplok. Ra ngarah iso lemu bojomu lek ngono. Iya apa ora? Lho ya sepakat ngarani ya. Ayo nek gak mbok mareni bojomu ra ngarah lemu. So, ngene maksudku, bocah melek kuwi nanti kudang. Bocah pinter iki sok dadi gubernur cah iki. Lho ngono lho. Cah saleh, sok ngenteni Anwar Zahid ya nak ya. Aja kaya bocah sing pengajian nang isor pager kae. Kae bocah orang genah kae. Lho ngono. Eh bocah wis melek yo wenehke kakake, wenehke mbake, jarno dimong tinggalen masak wek. Ngomong urung rampung kok. Masak bojomu bareng ya melok masak. Ayo nang bantah, lho uripe ijen nek nang tengah ora-ora. Ora ana sing ngomong berarti kowe ketua suku Blekok. Kok iso bantah ae. Eh, senang bantah neh. Ora ngira menang kowe, aku nek kalah bantah mbek kowe ora diundang ceramah tok ndi-ndi aku. Kok iso. Bu. Aku salah, kadang bocah wis apik-apik melek. Nek gak ngono yo paringi golekan. Etek-etek-etek-etek dolanan kok akhire kulino melek. Lah nek bocah wis iso brangkang wis iso terantanan, sik tetep kulino melek subuh tekan esuk. Lah kuwi bocah masak lah ya wis kenek to. Sakmene iki lho sing mbok pangku iki wis kenek iki. Wis ora kok ngruwepoti ora. Ora ngira kok ngruwayah ngraya terus layahmu dibantingi ora ngira. Eh, nambantah neh. Wis. Wek, kalah bantah kudungan layah. Kok iso? Lah salah ibu-ibu ngono. Anak wis apik-apik melek ngono iku malah diturok-turokke dikeloni bubuk nak kadang-kadang disesel-seseli pentil. Anak wis semoh wis gobek-gobek ngene, disjejel-jejelno. Eh pentilmu iki kena bapake wae. Wis ben ora usah gobek-gobek kowe. Bahasaku yo ngene iki, kowe nek pengen sing alus ngundangno kiai bangsa alus kono. Wis nek gak dicethakke yo ora cetha kok. Waktu nentek soalnya gue bantah-bantah nambah iki yo. Mulane azan subuh iku beda karo azan-azan liyane. Bedane apa? Siji, disunahno azan dua kali. Zaman Kanjeng Nabi dulu azan subuh dua kali. Azan pertama kuwi nggo ngekeki kesempatan panjenengan sing dereng sholat dalu. Nek krungu azan, duh geragapan. Wis subuh bareng melek. Lagi jam 3 berarti kon tahajud. Azan kedua kuwi panggilan untuk sholat jamaah. Azan niku mboten tanda masuk waktu sholat para rawuh. Azan niku panggilan kangge sholat jamaah. Mpun salah paham lho nggih. Nek tanda masuk waktu sholat, jenengan buka ten kitab fikih napa mawon. Alah nek potong kamu ya ora kober buka kitab. Wis meroi mateng ngono ae lho. Bro sing ya aja kulinake, berarti mbahmu Syekh Google radhiyallahu anhu. Megurui nggone kiai sing jelas nasab keilmuane, sanad keilmuane jelas. Kiai iki ngajine no kene, mondoke no kene, gurune iki, gurune iki, gurune iki nyambung tekan Kanjeng Nabi. Guru Mbah Google. Ya kuwi akeh sing dirubah, akeh sing diowahi, nek gak teliti bahaya. Kudu mbok takokke nang gone wong sing jalur-jalur kuwi. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah, azan kuwi panggilan salat jamaah. Lek tanda masuk waktu salat ya perjalanan hari. Tanda masuk waktu salat subuh, munculnya fajar shodiq sampai terbitnya matahari. Lah ngono to. Tanda masuk waktu salat duhur, tergelincirnya matahari. Pokoknya lewat ser dari tengah bener. Tanda masuk waktu maghrib, terbenamnya matahari. Utuh bles lho, ngono kuwi. Ora ono tanda masuk waktu salat kok azan kuwi ora ono. Asline azan iki panggilan untuk salat berjamaah. Nah, karena salat itu yang paling utama, paling afdal itu di awal waktu, mulane rata-rata azan itu di awal waktu. Umpama gak di awal waktu kene, ya kene. Umpama gak di awal waktu tengah-tengah itu, ya ento. Umpama kene ya, jamaahnya itu isak misalnya jam 12 bengi, azan isak jam 12 bengi, monggo. Panggilan wi, azan ini panggilan sholat jamaah. Mulane, hayya 'alash shalah. Yuk mengerjakan sholat, ayo berjamaah. Ngono panggilan, buktine ketika tidak memungkinkan ke masjid karena cuaca ekstrim misalnya, niku azane ora hayya 'alash shalah. Sian zaman Kanjeng Nabi nate ten Madinah itu cuaca ekstrim sehingga tidak mungkin masyarakat untuk berangkat ke masjid sholat jamaah. Waktu itu hujan lebat, hujan deres ra karuan, hujan campur banyu. Kuwi berarti ngrungokke kowe. Angin ra karo-karuan, puting beliung, cara bahasane JTV pendel muter. Kuwi nek tepat ndelok berita JTV lak ngono to. Oh. Atusan omah padha rubuh mergo kena terjangane angin. Iya. Mbah pokoke ngono bahasane. Lha kuwi wong-wong arep nyang masjid ora mungkin to. Ngono ku Bilal azan karo Kanjeng Nabi kon ngrubah, aja hayya 'alash shalah, ganti sholu fi buyutikum. Salat ning omahmu dhewe-dhewe. Nenek hayya 'alash shalah, ayo dong nglakoni salat. Muga-muga dikeki kekuatan jamaah, mulon jawabe la haula wala quwata illa billah. Nek diganti sholu fi buyutikum, salat ning omahmu dhewe-dhewe. Wong kene jawabe alhamdulillah. Lah udah wegah jamaah. Dua, azan subuh itu ono kalimat khusus, as-shalatu khairum minan naum. Artinya salat kuwi luwih apik tinimbang turu. Jawab to, salat kuwi luwih apik tinimbang turu. Nah, berarti wong sing apik kuwi okeh salate timbang turune. Nah, wong sing elek okeh turune timbang salate. Ayo wong waru akeh ndi nek salat karo nek turu? Nah, berarti wong waru termasuk wong apik apa wong elek? Oh, wong apik modele ngene iki. Seragam ngenteni gratisan. Ngono kuwi wong apik. Mula adzani kena tiba ilmune sing nate haji nate umroh mang tang leti. Tak niki no HP ya akeh. Nek adzan nek teko Mekah teko Madinah wi lak as-shalah kuwi dawa naumendek. Ngono. As-shalah dawa naumendek berarti salate dawa turune ndek. Salate suwe turune sedelok, salate akeh turune sithik. Rata ngono adzane. As-salatu khairum minan naum. Nanti bang suaramu ya enak suaraku. Jadi sholat do naum ndek. Ngono kuwi nek diartekke lak ngene to. Sholat kuwi luwih apik tinimbang turu. Dadi sholate dawa turune ndek. Sholate akeh turune sithik. Sholate suwe turune sedelok. Wong waru ora ngono nek adzan. Sholate ndek naume sing dawa.

burung-burung berdatangan, berkicau, bersenandung tentang cinta dan kerinduan. Desa kok akeh majelis pengajian, majelis zikir, majelis taklim ngene iki, hawane mesti adem. Masyarakatnya guyub rukun. Wong sering ketemu ten pengajian, sering ketemu ten jamaah tahlil, sering kepanggil ten jamaah istighosah. Kok ana persoalan, gampang cair. Engko ngomong-ngomong ngobrol rundingan, musyawarah, ora ana gegeran, ora ana salah paham, ora ana gagal paham. Muslimatan ketemu, fatayatan ketemu, no pengajian ketemu. Lek ana persoalan iki cair. Iki jenenge pohon rindang. Yang datang siapa? Orang-orang solih solihah yang jiwanya seperti burung. Di sini menyenandungkan cinta Rasulullah. Menyenandungkan rindu kepada Rasulullah, cinta kepada Allah, guyub rukun tentrem, ngono lho. Mulang ini ki aja dibabati, majelis taklim, pengajian, zikir, ngono ku aja mbok anggap terus syirik, bid'ah macam-macam. Kuwi padha karo pohon-pohon rindang dibabati, pohon-pohon rindang ditebangi. Nek wis ora ana majelis-majelis ngene iki, gersang kampungmu, hawane panas, masyarakate kudu gegeran ae, do kerah wis do dadi garangan. Wis majelis apa-apa wis ora ana ngono kuwi. Ana masalah sithik mesti dadi rame. Kudu ribet kadang masjid entuk bantuan iki lho, mesti umek rame sak desa. Kali wong kene kan iso kae sing lambene do lecek. Halo. Paham napa mboten? Tapi ini oke majelis-majelis ngene iki, subhanallah, ini pohon rindang, burung-burung berdatangan. Kula yakin niki sing rawuh teng mriki mboten masyarakat desa Warutok. Ada masyarakat dari luar desa hinggap ke sini karena di sini ada pohon yang rindang, hinggap di sini, derek ngaji, ini kumpulan orang-orang saleh. Masyarakat beberapa desa ngumpul ning kene. Bahkan saya saja yang jauh dari Bojonegoro terbang hinggap ke sini. Soalnya aku rene iki dalam rangka golek. Kowe tak jahit lambemu pisanmu. Golek sedulur. Kek golek ridane Gusti Allah, golek berkah. Sak jeplake lambemu wis. Ini ada pohon yang rindang, maka saya juga pengen ikut hinggap di sini. Yang datang di sini orang-orang baik, jiwanya digambarkan seperti burung. Di mana tempat burung enggak mungkin tukaran. Wong burung iki lambang keindahan, lambang kerukunan, lambang cinta. Delok kae lek ana bocah arep nikah kae, undangan amplop iki rata-rata gambar burung. Cara kene masa undangan nikah njaba gambare garangan. Kuwi lho rencanane ngono paling besok. Nggih undangan pernikahan, njaba sing akeh gambar burung. Mbok gambari ula ambek luwak. Ya ora usah ngono kuwe wae nemplekno kono. Halo. Halo. Lho kalau burung itu enggak mungkin tukaran. Kenapa? Angkasa cakrawala yang tak bertepi itu terlalu luas dan naif untuk dijadikan tukaran. Kata burung-burung, kalau aku enggak bisa hinggap di sini, aku akan terbang ke sana, aku hinggap di sana. Di sana enggak bisa, aku akan terbang lagi ke sana, hinggap di sana. Enggak bisa, aku akan mencari ruang yang lain. Angkasa ini sangat luas, aku hinggap di sana. Yang penting, aku tidak melukai saudaraku. Loh, hebat ya. Terus ini sampean dijak ngaji, dijak zikir, dijak sholawatan, bibirmu indah berkah. Ngono. Ini pengalian. Kalau enggak begitu nanti bibirmu itu bisa menjadi duri, nyelatu tonggomu, ngomeli bojomu. Kamu enggak sadar apa? Bojo kok diomeli. Suamimu sudah pontang-panting kerja keras enggak karu-karuan. Itu semua dilakukan demi untuk mengetengi dirimu itu. Ngebojo teko nyambut gawe ora entuk duit, lagi buka lawange entuk duit pira. Ora entuk duit rasa mulih, ana turu gerdu ngono. Yang lanang senden cagak sampai matane ketap ketip ngono kuwi atimu lara entuk dosa gak menyelesaikan masalah. Sambut kedatangan suami dengan senyum. Suami datang sampai di depan rumah, pahami itu sebuah peristiwa besar sedang terjadi di depan pintu rumahmu. Ora usah gremeng, alah wong lanang ngono dapurane kok peristiwa besar. Kuwi disyukuri alhamdulillah. Soalnya nek bojomu lali iso keliru mlebu omahe tanggamu. Alhamdulillah Pak, kok ora lali omahe. Ngojo mbok celathu, senyum ramah. Ngono lho, ora usah nyelathu, nek perlu disambut karo selawatan. Bojo teko ya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam tok ganjaran berkah. Sesuk neh ngono bukake lawang cetek-cetek-cetek sret wong lanang mlebu sriwet ya tala'al badru alaina do. Bojomu mesti meringis liwat ning ngomong sithik wong edan ya. Nah wis jam 12 iki. Ya wis kehidupan ini kudu berkah, maksudnya segala sesuatu harus bernilai ibadah. Usahakan sehari semalam 24 jam aktivitas yang kita lakukan itu bernilai ibadah. Jangan sia-siakan hidup cuma sekali, kesempatan juga cuma satu kali. Kalaupun ada kesempatan lagi, itu sudah merupakan kesempatan yang baru. Jadilah orang yang ketiadaannya dicari, kehadirannya dinanti, kepergiannya dirindui, kematiannya ditangisi, dan kebaikannya diteladani. Kanggo tulisen nggone status Facebookmu ya. Wes, ora usah dibaleni ngrungokno rekamane wae. Berarti jangan cuma jadi orang baik, tapi harus jadi orang yang selalu lebih baik. Berusaha menjadi yang terbaik, jangan sok baik apalagi pura-pura baik. Kalau sudah benar-benar baik, berada pada posisi yang terbaik, jangan melayang karena pujian, jangan tumbang karena cacian. Wes. Ya wes ngono kuwi. Muga-muga sing kula aturke wonten manfaate. Ya Allah, la kok wes. Lha wong wis sak jam setengah kok lha kok wis. Nek wong wedoke kadung krasa penake modele mah wis ngono. Engko nono ngisor karek terus. Nek nang dhuwur ya dengkleh nurute. Kok iso. Pangapunten Ibu, pangapunten. Dadi kula pakai bahasa kadang keras, kadang banter ngoten niku nggih satu njenengan ben melek. Nomor kalih bahasa keakraban dan biar mudah difahami, enggak ada maksud apa-apa. Jadi yo jangan terus marah, anyel, kesel, macam-macam. Kenapa sih harus benci? Allah sangat membenci orang yang saling benci dan Allah sangat mencintai orang yang saling mencintai. Kalau kita saling mencintai, kita akan dicintai Allah. Tapi kalau kita saling benci, kita juga akan dibenci oleh Allah. Lho ngono kuwi. Dipikir. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala 'ala sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم انك تعلم ذنوبنا فاغفرها وانك تعلم عيوبنا فاسترها وانك تعلم حاجاتنا فاقضها كفى بك وليا وكفى بك نصيرا ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين اللهم لك الحمد ومنك الخرج واليك المشتكى وانت المستعان واليك تكلان عليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بك اللهم ثبت ايماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدين والدنيا والاخره اللهم انا نسالك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Bapak Ibu hadirin ingkang tansah kula mulyakaken mekaten pengaosan wonten ing dalu punika ketingal sampun paripurna. Pramila saking kula ngacarani wonten ing dalu punika mbabila wonten kesan kakiranipun nyuwun pangapunten ingkang sak kathah arahipun. Akhiripun wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Habib.